kita satu, kulit hitam putih kita satu, Sorong sampai Merauke kita satu. Tele orang jangko tipu, kita masih satu, satu itu Papua. Papua itu indah, indah itu surga. Surga kecil yang jatuh ke bumi, surga kecil yang kita nikmati. Pele esa bangga yo. Bangga itu ketika kita yang pertama lihat matahari terbit, dan bangga itu ketika dong tahu bahwa Papua itu kaya akan alam. Sakut bekai, sakut kai, jangan ada lagi tipu-tipu. Ah Pele, maci-maci, kita sama-sama makan sagu, jangan ku tipu. Rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, Sorong sampai Merauke kita satu. Tele orang jangan ku tipu. Nusantara cokko lihat sebelah timur, ada cendrawasih telur emas ku bersyukur. Indonesia punya surga, saako deng dia kita bangga kita jaga. Toki tifa kunya pinang dayung perahu, makan sagu jang kau bilang kau tak tahu. Keriting lurus hitam putih kita satu, jang ada lagi yang datang tipu-tipu. Orang wey, jang lupa adat, jangan baku marah, jangan lupa baku lihat. Pegang tangan lalu ben bay baku polo, menari sajojo tong Papua iyo to. Akele, maci-maci, kita sama-sama makan sagu, jangan ku tipu. Rambut keriting lurus kita satu, kulit hitam putih kita satu, Sorong sampai Merauke kita satu. Sorong sampai Merauke kita satu.